bilang tahu kenyataan yang kita kau yang ku sayangi tega kau dustai kesetiaan yang ku titip padamu berbunga-bunga hatiku saat ini. Kau yang ku sayangi terlena dalam pelukan. Mengapa kau tak sabar menantiku yang berjuang penuh dengan penderitaan? Aduh, sakitnya hati ini. Kau berbahagia. Mengapa kau tak sabar menantiku yang berjuang penuh dengan penderitaan? Mengapa kau tak sabar menantiku yang berdoa siang malam untukmu sayang? Ingin mati saja bila tak ingat dosa. Aduh, sakitnya hati. Sakitnya hati ini. Ingin mati saja bila tak ingat dosa. Aduh, sakitnya hati ini.